بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بوصية الله للأولين والآخرين بتقوى الله تبارك وتعالى قال الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, para thullabul ilm dan talibat yang saya hormati, alhamdulillah puji dan syukur hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah yang patut untuk disanjung dan dipuji oleh seluruh makhluknya. Karena semua yang terkait dengan urusan hidup, Allah Jalla wa'ala yang memberikannya, yang menitipkannya dan mengaturnya. Sehingga apapun yang kita punyai, yang kita miliki di dalam hidup ini adalah miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan kita telah menemukan dan menjumpai dalam perjalanan hidup akan tidak kuasanya kita, tidak punya kemampuan untuk menahan sesuatu yang itu kita cintai di saat yang memilikinya mengambilnya, ma'asyiral muslimin dan muslimah. Ada satu hal tentu dari nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala yang menjadikan hidup ini walaupun harus berhadapan dengan ujian dan cobaan, kita punya keberanian untuk menghadapinya. Kita punya ketenangan dan ketenteraman. Bahkan memiliki langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan diri-diri kita ini dari problem-problem tersebut. Nikmat itulah bertafaqquh fid-din, mendalami agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kita mengetahui bahwa ilmu yang kita dalami ini adalah ilmu yang dibawa oleh para nabi dan rasul untuk memperbaiki kehidupan dunia. Untuk memperbaiki kehidupan dunia, apa yang kita pelajari ini adalah ilmu yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah Azza wa Jalla, yang dengannya lah Allah mengutus mereka untuk melakukan perbaikan pada kerusakan-kerusakan hidup di muka bumi ini, ahibbati fillah. Maka tentu sebagai sebuah keistimewaan hidup dari Allah tabaraka wa ta'ala, di saat Allah jalla wa ala memilih kita untuk bertafaqquh agamanya, mengkaji dan mendalami wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul, benar-benar keistimewaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana Allah jalla wa ala telah memberi keistimewaan di saat nabi atau rasul itu diutus oleh Allah jalla wa ala kepada orang-orang yang dipilih menemani rasulnya alaihi salatu wassalam di dalam membawa amanat ilmu itu. Allah pilih para sahabat nabi dan rasul itu untuk kemudian menerima, mempelajari, mengkaji dan mendalami, sehingga dengan ilmu itulah mereka menjadi orang yang terbaik dari umatnya para nabi dan rasul. Maka ini adalah nikmat yang sangat agung dan mulia. Kita kembali kepada wahyu untuk kemudian menghadapi segala tantangan-tantangan, ujian-ujian di dalam hidup. Mesti penyelesaiannya tepat, arahnya juga tepat, hasilnya dengan penuh keajaiban, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya telah merasakan dalam hidup individu kita, pribadi kita, tentang keajaiban ilmu di saat kemudian Allah jalla wa ala memanggil kita untuk terlibat di dalamnya. Kita mempelajarinya, kita memahaminya, kita mengamalkan, kita menemukan sebuah keajaiban di dalam diri kita sendiri. Di saat kita benar-benar punya kecondongan, kecenderungan untuk melakukan pengerusakan di muka bumi dengan maasi, dengan berbagai macam bentuk maksiat, ya mungkin kesyirikan, atau mungkin berbau kekufuran, atau maksiat-maksiat yang lain. Di saat Allah Jalla wa'ala memberikan gilirannya kepada kita, kemudian tafaqquh fiddin, mengkaji, mendalami, memahami agamanya, kecenderungan, pikiran yang rusak, niatan-niatan yang rusak, sirna seketika. Sebuah keajaiban yang kita jumpai, yang dulu kita sangat cinta, bahkan kita mungkin pembela dari hal-hal yang buruk, perkara yang itu berbau pengerusakan dan kerusakan di muka bumi, Allah tabaraka wa ta'ala kemudian menanamkan sebaliknya dengan ilmu, cinta kebaikan, benci, bahkan lebih dari itu, ilmu menjadikan kita menyesal di dalam hidup terhadap kejelekan-kejelekan yang telah kita perbuat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya menitipkan pesan kepada para thullabul ilm wa talibat, apa yang sedang kalian usahakan sekarang di dalam hidup. Apa yang kalian cari sekarang ini di dalam hidup adalah ini solusi yang tepat dan pasti untuk menghadapi ujian-ujian dunia dan ujian-ujian yang ada di alam barzah sampai alam akhirat. Kita masih mengingat apa yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu," dari hadis siapa? Siapa yang tahu? Dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kita kaji, "May yuridillahu bihi khairan." Untuk kita memahami bahwa kita belajar agama ini adalah belajar solusi hidup dari ujian-ujian yang jauh telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jeleknya, akan jahatnya, akan kerusakannya. Maka inilah dia solusi segenap saudaraku kaum muslimin, yaitu ilmu dari Allah jalla fi'ala. Allahu jalla wa ala tadi sudah kita sebutkan, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa saja yang Allah Jalla wa'ala menginginkan, menghendaki terhadap orang itu khairan, jenis apapun kebaikannya di dalam hidup, mau kecil, mau besar, kaitannya dengan urusan dunia dan akhirat, maka Allah Jalla wa'ala akan menjadikan dia faqih, berilmu tentang agamanya. Kata Nabiuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini kita tahu bahwa orang yang terbaik di dalam hidup adalah orang yang hidup dengan ilmu agama. Orang yang hidup dengan ilmu agama, karena dialah yang akan bisa mewujudkan kebaikan buat dirinya. Dia pula yang akan mampu untuk membagi kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain. Karena kebaikan dia genggam. Kebaikan dia sudah pahami. Kebaikan dia sudah amalkan. Maka dialah yang pertama kali mendapatkan kebaikan melalui ilmu. Dan dia akan bisa membagi-bagi kebaikan itu buat orang lain, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Man salaka," terus, "tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Jazakallah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man salaka," siapapun yang menempuh tariqan, tariq maknawi dan tariq hissi. Tariqun maknawi adalah jalan-jalan yang dia dengannya bisa mendapatkan ilmu, menghafal Al-Quran, belajar ilmu-ilmu alat, dia mendengarkan wejangan para ulama, atau mungkin ustaz-ustaznya barakallahu fikum ketika dia di atas mobil, ketika ini barakallahu fikum tariq ma'nawi. Man salaka tariqan, siapa saja yang menempuh jalan, apakah jalan itu bersifat ma'nawi, segala upaya dan usaha yang dia lakukan untuk bisa mendapatkan faedah ilmiah. Yang kedua, tariq hissi, dia berjalan menuju majlis ilmu, tempat dikaji dan didalami agama Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, sahhalallahu lahu bihi. Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkan dia dengan ilmu. Allah jalla wa ala memudahkan dia dengan ilmu. Ahibbati fillah, ketika kita membaca penghuni-penghuni surga, kemudian apa yang mereka lakukan di dalam hidup sampai kemudian mendapatkan janji surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita mengkaji tentang mereka-mereka yang telah Allah masukkan ke dalam ridhanya, ke dalam cintanya, ke dalam kasih sayangnya, telah bertemu dengannya dan masuk ke dalam surganya, maka tidak ada yang mereka buktikan di dalam hidup kecuali apa yang ada di dalam ilmu. Sahhalallahu lahu bihi, Allah mudahkan dia untuk memperbaiki diri, untuk melakukan amalan-amalan yang itu adalah amalan-amalan penduduk surga. Dia bisa mewujudkan dengan ilmu itu kebaikan-kebaikan, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, apa yang kita sedang lakukan di dalam hidup, mendekatkan diri kepada wahyu Allah tabaraka wa ta'ala, sekali lagi bahwa ini adalah nikmat yang besar dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita telah memegang solusi di dalam hidup. Sehingga engkau mau jadi apapun, mau jadi petani, mau menjadi pengembala, tukang kayu, tukang batu, tukang beca, tukang apa saja, jikalau ini yang kita bawa di dalam hidup, yang ada adalah keberuntungan, tiada padanya kerugian. Keberuntungan barakah. Rahimani wa rahimakumullah. Kan sekarang ini bersedih adanya. Mungkin di saat ikhwani bergelut dengan berjualan, berdagang di pasar. Berapa penghuni pasar itu yang tahu akan kewajibannya di dalam hidup? Dia bersemangat tahu tentang urusan dunia, mulai dari urusan yang paling kecil sampai yang paling besar, dunia. Tetapi dia buta akan urusan akhiratnya. Berapa orang barakallahu fikum? Mungkin kita sama-sama tukang batu, kerja di masjid, terkadang sedih rasanya. Di saat tukang batu atau tukang cat di masjid, layu seli. Tidak sholat, tidak ini, tidak itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lebih aneh lagi, dalam hidup barakallahu fikum, bagaimana muslimin dan muslimat terkadang persoalan kesulitan hidup yang dia jumpai, atau dia mau melaksanakan perjalanan usaha di dalam hidup, bukannya lari kepada Allah Jalla wa'ala, meminta bimbingan, meminta arahan, meminta taufik hidayah dari Allah Tabaraka wa ta'ala. lari ke paranormal. Barakallahu fikum. Terkadang orang ini adalah orang yang taat di rumahnya Allah Jalla fi'ula. Orang yang mungkin jidatnya hitam karena banyak sholat. Mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ketika dia tidak memegang ilmu, dia tidak punya solusi untuk kemudian menjawab kemana problem hidupnya itu, dia harus minta bimbingan, arahannya, keputusan. Sehingga dia harus lari, maaf-maaf saja. Terkadang paranormal itu tidak pernah disentuh oleh air wudhu. Mengundi nasibnya. Bagaimana tentang kebaikan-kebaikan hidupnya? Kemudaratan yang akan terjadi kalau dia menikah dengan itu, kalau dia bangun rumah hadapnya ini misalkan. Sampai sebegitu. Tidak punya solusi, barakallahu fikum. Beda halnya kan dengan orang yang memegang solusi ini. Dia tahu persoalan hidup ada yang mengaturnya. Segala apapun yang terjadi di dalam hidup, dia yang berkehendak dan berkemauan. Dia coba mencari. Kalau itu adalah baik nilai dalam hidupnya, dengan ilmunya terbimbing, falyahmadillah. Allahu Jalla wa'ala dia puji. Allahu Jalla wa'ala dia sanjung. Di saat dia menemukan kebaikan. Namun di saat itu berbeda dengan kebaikan ahibbati fillah, kejelekan yang dijumpai, yang tidak disukainya terjadi, maka yang dia lakukan dengan bimbingan ilmu, fala yalumanna illa nafsahu, dia lakukan evaluasi. Karena dialah yang punya andil. Allahu Jalla wa'ala yang mengajarkan kita tahu adab di saat mendapatkan kebaikan dengan bimbingan ilmu, dan tahu adab di dalam hidup di saat kita dicoba dan diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Betapa beruntungnya orang yang berilmu, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, dimanapun berada, mau apapun status di kehidupan dunia ini, kalau dibarengi dengan ilmu, bahwa itulah dia solusi dari semua problem-problem-problem dalam hidup. Sekali lagi, ini adalah nikmat yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Nikmat yang agung dan mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ilmu itulah kita mencoba untuk melangkah kepada satu bab, satu pintu, yaitu ada seruan dalam kehidupan di dunia ini. Ada ajakan-ajakan dalam kehidupan dunia ini yang kalau sampai salah, maka kita akan menjadi korban, barakallahu fikum. Tapi ingat, kita sudah punya modal, rahimani wa rahimakumullah, yaitu modal tafaqquh fi dinillah, belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan ilmu, para ulama mengajak kita bahwa di kehidupan dunia kita ini, ajakan, seruan, dakwah cuma ada dua. Kedua bentuk ajakan dan seruan ini jalannya berbeda, tujuannya bertolak belakang, tidak akan pernah ketemu. Dua ajakan dan seruan itu, ahibbati fillah, yang pertama adalah ajakan dan seruan menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua adalah da'watu syaitan ila maksiat rahman. ajakan seruan setan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama terkait dengan dakwatullah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memilih orang-orang yang patut dan pantas untuk memikul dakwatullah tabaraka wa taala. Yang pertama adalah dimulai dari para nabi dan rasul. Allahu jalla wa ala menyebutkan bahwa tugas mereka para nabi dan rasul itu melalui dakwatullah jalla wa ala mengajak untuk kemudian wujub al-iman bih. Kewajiban sang hamba untuk beriman mengimani Allahu jalla fi'ula. Dan dakwatullah mengajak untuk mengimani wajib mengimani apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut. Kemudian utusan-utusan Allahu jalla wa ala tersebut membawa dua tugas. Mubashirin wa mundirin, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Mubashirin, siapapun yang mentaati Allahu jalla fi'ula maka dia akan mendapatkan ridha Allahu jalla wa ala dan surganya. Mundirin, memberikan peringatan. Siapapun yang bermaksiat kepada Allahu jalla wa ala, dia akan mendapatkan ancaman neraka. Allahu jalla wa ala mengatakan di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nas 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Para rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala dengan dakwah ila Allah, memberikan sekali lagi tabsyir, memberikan kabar gembira dan memperingatkan. Dan keberadaan para nabi dan rasul itu adalah hujjah, sehingga manusia itu di hadapan Allah tidak akan punya alasan. Apa anda kufur kepada Allah? Oh, tidak ada rasul, anda berdusta. Tidak ada yang diutus kepada kami sebagai pemberi peringatan, anda berdusta. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara tugas besar yang diemban oleh para nabi dan rasul yang memikul amanah dakwah ila Allah tabaraka wa taala adalah menyelamatkan hak-hak Allah tabaraka wa taala, menyelamatkan hak-hak Allah jalla wa ala dari kejahatan manusia itu sendiri. Dari kejahatan manusia itu sendiri. Allah jalla wa ala menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Ahibbati fillah, dari dua ayat ini nampak dan jelas bahwa Allah jalla wa ala tidak menyerahkan kepada makhluk tentang keselamatan dirinya, bagaimana dirinya di kehidupan dunia, kehidupan alam barzakh, kehidupan alam akhirat, kepada akal-akal mereka. Dan juga Allahu jalla wa ala tidak membiarkan makhluk itu untuk mencari sendiri tata cara untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. tidak dibiarkan oleh Allah Jalla fi'ula. Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para nabi dan rasulnya segenap saudaraku kaum muslimin. Maka siapapun dari hamba ini yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian menerima, mengenal, mengambil, menyimak, memahami, sampai kemudian mengamalkan seruan-seruan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dialah orang yang dikatakan telah mendapatkan hidayah dan petunjuk di dalam hidup. Dialah yang dikatakan orang yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbicara tentang dakwatul anbiya wa dakwatul rusul. Sebagai dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala, kita mengerti jalannya adalah lurus yang mengantarkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang akan mengantarkan kepada surganya Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang dibawa oleh para nabi dan rasul di dalam berdakwah itu, sekali lagi saya ulangi, kecuali wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa'ala menyebutkan, wahyu yang dibawa inilah yang Allah jadikan untuk mengeluarkan hamba-hambanya dari ketersesatan hidup, kegelapan hidup. Apakah kegelapannya itu karena kesyirikan? Kegelapannya itu karena kekufuran? Atau perkara-perkara baru dalam urusan agama? Atau kegelapan itu karena ma'asi, perbuatan-perbuatan ma'asi? Kegelapan itu karena kuatnya syubhat, sampai kemudian dia oleng, semakin menjauh. Atau syahwat yang menggiring, menggeret dia. Ilmu wahyu, seruan dan ajakan para nabi dan rasul adalah mengeluarkan mereka dari kegelapan, kegelapan barakallahu fikum hidup tersebut. Namun yang menjadi catatan penting, seseorang tidak akan pernah mau menerima ajakan para nabi dan rasul kecuali harus dengan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang mahal segenap saudaraku kaum muslimin. Bagaimana kita mengatakan mahal? Coba kita kembali mengkaji perintah Allah Jalla wa'ala di dalam hidup untuk kita meminta hidayah, berjalan di atas jalan yang lurus dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Dari mulai kita mengenal sholat, belum akil balik, mengenal sholat kita sudah mulai meminta di dalam surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan jalan para nabi dan rasul, jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus. Rahimani wa rahimakumullah. Kita meminta di dalam sholat kita, kalau kita membatasi pada yang wajib-wajib, sehari semalam sudah 17 kali kita meminta kepada Allah Jalla fi'ula. Mulai dari kita mengenal sholat, kita meminta agar ditunjukkan oleh Allah Jalla wa'ala pada jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Maaf saja, karena kita tidak memiliki ilmu di saat itu, kita menganggap diri ini wis berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Mungkin kita dulu ada orang yang menjadi, ya dia sudah belajar di pondok pesantren, kemudian dia kemudian menjadi dai misalkan, oh jelas. Dia merasa kalau dia itu sudah mendapatkan pengabulan doa untuk berjalan di atas jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus. Padahal maaf-maaf, ya perkara-perkara baru dalam urusan agama dilakukan, dikerjakan, bahkan dia mungkin jadi pimpinannya, dia yang menjadi penyerunya, dia yang melariskannya, tapi itu menganggap bahwa dia sudah berjalan di atas jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus tersebut. Berakhir masa anak-anak, naik kepada akil balik. Kita balik. Sekarang sudah mulai dikenai beban. Kalau tidak mengerjakan dosa, kalau tidak berbuat ketaatan dosa, akan dikenai hukuman-hukuman. Masih terus meminta. Meminta dan meminta. Dalam perjalanan hidup mungkin umur 20 tahun, di antara kita ada umur 30 tahun, 40 tahun. Baru kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengabulkan permintaan kita. Kita dipertemukan oleh seorang ustadz misalkan yang dia lebih dahulu mendapatkan petunjuk dan hidayah di atas jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus. Bertemu, kemudian kita belajar, baru kita sadar. Kalau selama ini ternyata kita tidak berjalan di atasnya. Kita tidak berjalan di atasnya segenap saudaraku kaum muslimin. Sudah berulang-ulang kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya para tulabul ilm, anak-anak ya yang anak-anak kita semuanya harus bersyukur kepada Allah. Kalian hidup di dunia ini telah menemukan hal-hal yang baik dari kedua orang tua. Menemukan kelurusan hidup dari kedua orang tua. Orang tua kita seorang ahlus sunnati wal jamaah. Orang yang sudah berjalan di atas jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus ini. Kita terlahir dari mereka-mereka yang sudah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagi kita sebagai anak, ini adalah nikmat yang agung dan besar dalam hidup. Kenapa? Ada pembekin. Ada pembela dia. Ada yang membawa ojor dalam hidupnya. Lentera. Untuk kemudian bisa berjalan dalam kelurusan hidup. Dalam kebaikan hidup. Dalam kemuliaan hidup. Barakallahu fikum. Oleh karena itu saya pesan. Buat anak-anak kita. Jangan sia-siakan keberadaan kedua orang tua yang dia berada di atas kelurusan hidup. Ini adalah nikmat yang sangat agung dan besar yang engkau harus syukuri sebagai seorang anak. Tatkala Allah Jalla wa'ala memilihkan kita kedua orang tua yang telah dahulu mendapatkan hidayah di atas siratal mustaqim. Dari sekian jumlah manusia muslimin dan muslimah yang berdoa setiap hari dalam yang wajib saja, amalan sholat yang wajib saja 17, belum lagi ditambah dengan rawatib, qabliyah, ba'diyah, belum lagi dengan nawafil, sholat-sholat sunnah, barakallahu fikum. Kita menemukan betapa sedikit orang-orang yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan untuk kemudian berjalan di atas siratul mustaqimnya. Menunjukkan bahwa hidayah ini adalah sangat mahal. Hidayah ini adalah sangat mahal, ahibbati fillah. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjaganya dan melindunginya. Agar jangan sampai dalam perjalanan hidup kita, hidayah ini dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau sampai dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hidup kita itu seperti orang bodoh lagi. Seperti orang bodoh, mungkin lebih dari orang bodoh. Hidup kita rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu ilmu, kita langgar. Dulu kan bodoh yang memang tidak tahu ilmu. Sehingga pelanggarannya banyak. Tapi sekarang, rahimani wa rahimakumullah, maka harus kita jaga barakallahu fikum. Ala kulli hal. Bahwa termasuk dari keberuntungan hidup, melalui seruan Allahu Jalla wa'ala ini, seruan para utusan-utusan Allahu Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk kemudian menjawabnya, mengkaji dan mendalaminya, dan terlibat di dalamnya. Namun di sana, ahibbati fillah, ada seruan yang telah banyak umatnya Nabi alaihi salatu wassalam termakan dari dengannya, yaitu seruan setan dalam bermaksiat kepada Ar-Rahman. Seruan setan dalam bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Setanlah yang membawa liwa. Liwa bendera kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dia yang mengibarkannya segenap saudaraku kaum muslimin. Sungguh barakallahu fikum. Setan telah mengajak kepada kejelekan. Telah mengajak kepada kesesatan. Dan lebih berbahaya dari itu semua. Wa zayyana lahum su'al amal wa qabihal fi'al. Salah satu langkah yang dilakukan oleh setan adalah tazyin. Tazyin itu artinya menghiasi. Menghiasi perbuatan-perbuatan jelek, perilaku-perilaku yang buruk. Dihiasi olehnya seolah-olah di depan kita itu baik dan bagus. Menguntungkan, menguntungkan, dan menguntungkan. Ini adalah langkah yang dengannya banyak tumbal. Banyak menjadi tumbal kejelekan dan kesesatan. Yaitu tazyin. Wa zayyana lahum a'malahum. Allahu Jalla wa'ala menghukum barakallahu fikum seseorang itu. Di antara cara Allah Jalla wa'ala menghukum seseorang hamba adalah menghiasi amal-amalnya yang jelek itu seolah-olah baik dan bagus. Menghiasi amal-amal yang jelek seolah-olah baik, bagus, menguntungkan buatnya. Zuwazayyana lahum su'al amali wa qabihal fi'al. Kemudian yang kedua, setan itu berusaha menghiasi di hadapan hamba-hamba Allah Ta'ala, hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, ta'allumas sihir. Belajar ilmu sihir, kemudian mempelajarinya, mengajarkannya, dan mengamalkannya. Tidak ada tujuannya adalah barakallahu fikum kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi di masa kita ini. Masih laris, laris sekali. Terkait dengan ilmu ini barakallahu fikum. Karena salah satu cara yang paling aman mungkin menurut orang-orang yang punya jiwa hasad terhadap saudaranya. Dalam perdagangan misalkan, lihat saudaranya maju. Dalam perekonomian, lihat saudaranya maju. dalam banyak hal. Ketika melihat saudaranya maju, muncul hasadnya. Mau mencuri barangnya, misalkan caranya, mau membakar nyamuk ini, ya tidak berani. Karena harus berhadapan dengan hukum, penjara, dan seterusnya. Maka tidak ada langkah yang paling aman menurut orang-orang seperti ini, barakallahu fikum, yang sudah masuk dalam perangkapnya setan, kecuali melalui perdukunan. Kecuali melalui ilmu sihir, barakallahu fikum. Padahal, untuk sampai kepada ilmu sihir itu, harus kufur dulu kepada Allah Jalla wa'ala. Baik dia, si pelaku sihir itu, dan juga orang yang datang untuk minta disihirkan. Harus dituntut dulu. Namanya setan. Dia tidak akan menyesatkan si tukang sihir itu saja untuk kemudian kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau dia punya kesempatan yang kedua, maka yang kedua itu pula akan digeret untuk menjadi kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk juga, langkah setan adalah zayyana lahum qatlan nafsi bighairil haq. Menghiasi terhadap hamba-hamba Allah Jalla wa'ala ini, perbuatan untuk membunuh. Kan sering kita menemukan betapa murah nyawa seorang muslim dan muslimah. Atau nyawa manusia secara menyeluruh. Karena persoalan kecil, nyawa menjadi bayarannya. Sang anak membunuh orang tua. Orang tua membunuh barakallahu fikum anaknya. Suami membunuh istri, istri membunuh suami. Gara-gara ketersinggungan, nyawa jadi taruhannya. Wa zayyana lahum qatlan nafsi bighairi haq. Yang mengajak untuk berbuat ini setan. Wa zayyana lahum aqlar riba bi syatta suwarih. Menghiasi pada hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala ini terkait dengan urusan riba. Kita semuanya tahu itu haram. Hukumnya mengerikan dan menakutkan. Tapi karena tajin, setan menghiasi, apalagi kalau sekiranya insan ini melihat keberuntungan yang besar dari dunianya melalui ini, melalui ribawi ini misalkan, dianggap bahwa Anda akan berhasil. Padahal disitulah kehancurannya, rahiman wa rahimakumullah. Menghiasi riba di hadapan barakallahu fikum manusia. Syaitan menghiasi kaitannya dengan akal malil yatim. Memakan harta anak yatim. Sehingga banyak upaya dan usaha yang dilakukan. Mengatasnamakan anak yatim. Ada yang mengatasnamakan anak yatim. Ada barakallahu fikum yang memang punya kepentingan untuk mengumpulkan anak yatim. Bukan semata-mata seperti yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Kesempatan untuk kemudian mencari barakallahu fikum perekonomian dari itu. Dibikin besar-besar. Ia terkadang dimasukkan bukan anak yatim ke dalamnya. Wahid barakallahu fikum bercerita tentang sebuah jumiyah di Indonesia ini. Ya. Dia melihat tentang sebuah pengkhianatan, khianat terhadap atasannya. Dia akan datang dari Saudi, artinya dari Arab, barakallahu fikum, mengecek. Ini ke Jakarta. Karena mau dicek maka dibiayai, siap untuk mengeluarkan biaya. Sampai ke NTT mencari anak-anak dibiayai terbang pakai pesawat ke Jakarta. Untuk menipu, memperlihatkan bahwa ini adalah anak-anak yatim yang dimaksud. Dia sodorkan minta bantuan atas nama anak yatim. Ya turut barakallahu fikum. Setelah kemudian orang ini bercerita, langsung bercerita ke saya tentang kedustaan yang terjadi, memanfaatkan barakallahu fikum anak yatim untuk mencari bantuan. Sehingga dicari mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Sampai mencukupi 1000 orang. Berapa biaya yang dikeluarkan. Tapi ya tentu jelas. Dengan biaya itu mesti akan dapat lebih banyak lagi. Sebegitu caranya mempermainkan anak yatim barakallahu fikum. Sampean punya orang tua? Punya. Ini punya. Untuk mengelabuhi saja. Mereka bermain seperti itu barakallahu fikum dalam agama Allah jalla fi'ala. Wa zayyana, dihiasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kemudian mereka barakallahu fikum memakan harta anak yatim, minta bantuan ribuan atas nama anak yatim. Nah, terus kemana larinya? Ketika pengecekan hal itu, diundang semua orang, anak-anak yang masih dalam apa dikatakan anak yatim, diundang. Yang punya bapak, kedua orang tuanya. Pokoknya yang penting mencapai jumlah seperti itu. Bukankah ini pengkhianatan terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala? Ini adalah tazyin. Seruan dan ajakan setan untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, termasuk juga dari ajakan dan seruan setan adalah menghiasi. Menghiasi beragam bentuk tuduhan-tuduhan. Ya, tuduhan-tuduhan kepada saudaranya, kepada saudarinya barakallahu fikum. Dengan akadzi, dengan kedustaan-kedustaan. Ini adalah termasuk tazyin terhadap syaitan. Menganggap bahwa dirinya benar, dirinya berada barakallahu fikum dalam kelurusan. Dengan cara demikian. Ima dia menuduh sebagai azani penzina, atau mungkin menuduh sebagai fasik, atau bahkan menuduh saudaranya tidak bersama ulama atau yang semisalnya. Rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah perkara besar. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita masuk dalam perangkap setan. Lalu kemudian terhiasi barakallahu fikum. Seolah-olah kita ini adalah memperjuangkan kebenaran. Memperjuangkan haknya para ulama. Memperjuangkan dawatu sunnah wadakwatu salafiyah dengan cara setan seperti itu. Menuduh, menuding saudaranya barakallahu fikum dengan tanpa bukti rahimani wa rahimakumullah. Termasuk diantaranya adalah ajakan dan seruan untuk kemudian memberikan persaksian saksi palsu. Memberikan persaksian dusta, palsu barakallahu fikum. Ya, nanti antum kalau ya ana panggil, antum mengatakan demikian ya, disuruh. Ya, dia tidak tahu masalah. Panggil ya, ngikuti persaksian dusta. Rahimani wa rahimakumullah. Betapa jahat, betapa jelek. Orang yang menyuruh orang untuk bersaksi dengan persaksian yang palsu dan dusta. Menganggap bahwa dia berada di atas manhajul haq. Ini adalah jalannya Allah. Ini adalah jalannya barakallahu fikum da'watullah. Jalannya para rasul. Betapa jahat perbuatan ini barakallahu fikum. Termasuk dari tazyin, seruan dan ajakan setan adalah menghiasi mereka untuk melakukan sukhriyah. Melakukan sukhriyah. Sukhriyah itu adalah melecehkan, merendahkan saudaranya. Wal alqab wa tanabuz bil alqab, memberikan laqab-laqab yang tidak disukai, yang orang akan lari bila barakallahu fikum mendengar laqab-laqab itu. Setan menghiasi perbuatan itu. Kita kan tidak mau dijebak oleh setan. Kita tidak mau kemudian masuk dalam perangkapnya. Mencela itu adalah kebaikan. Misalkan merendahkan saudara, memberikan laqab-laqab saudara. Lalu kemudian tajassus, kata beliau Syekh Zaid. Kemudian tajassus terhadap saudara, menggibahi saudara, menganggap diri berbangga-bangga terhadap kemampuan yang ada pada dirinya. Ini semuanya pintu-pintu setan. Tidak boleh ada seseorang muslim, muslim pun untuk terlibat di dalamnya. Kalau saja di tengah-tengah orang awam, mencela, mencerca, merendahkan, yang mencaci maki, itu adalah sebuah kehinaan, kerendahan dan kejelekan. Apalagi kalau misalkan terjadi pada kita yang sudah belajar berjalan di atas hidayah, lebih lagi dari itu kita menganggap bahwa kita sedang memperjuangkan hak dakwah. Ya Allah, tidakkah kita berdusta di dalam hidup? Tidakkah kita telah mengumumkan kedustaan kita di hadapan muslimin dan muslimat, seolah-olah kita ini pejuang manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, pejuang dakwatullah tabarak wa taala, pejuang al-haq, pejuang haknya, hak-haknya para ulama, tetapi dengan cara mencela, mencerca, menjatuhkan, merendahkan, menghinakan barakallahu fikum, menghabisi kehormatan saudara. Ini seruannya setan ila maksiatir rahman, seruan setan untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau sampai kita masuk dalam bab tazyin, orang yang sudah dihiasi kejelekannya oleh setan mesti akan menganggapnya baik dan bagus. Memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan dakwah, memperjuangkan hak gurunya, memperjuangkan hak alim ulama. Apa begitu? Apa ini jalan para nabi dan rasul? Mencela. Tidak ada para nabi dan rasul mencela kaumnya yang berbuat kufur dan syirik dengan cara mencela, menghabisi kehormatan mereka. Abadan. Itu bukan dakwah para nabi dan rasul. Tetapi itu adalah dakwah syaitan rahimani wa rahimakumullah, untuk mengajak bermaksiat kepada Ar-Rahman, kepada Allah tabaraka wa taala. Ini perjalanan hidup yang kita mesti akan menemukan dua seruan ini. Seruan kepada Allah jalla wa ala jelas jalannya, dan seruan kepada setan segala perihal kejelekan dan keburukan, maka itulah yang akan dipergunakan untuk mengajak dan menyeru hamba Allah tabaraka wa taala. Yang lebih berbahaya sekali lagi, apa yang disebutkan oleh Syekh Zaid adalah menghiasi hal-hal yang jelek, buruk, kotor menjadi baik di hadapannya. Sekali lagi, sudah kita sebutkan di atas termasuk dari hukuman Allah tabaraka wa taala. Termasuk dari hukuman Allah jalla wa ala terhadap seseorang hamba adalah menghiasi amalan jeleknya menjadi amalan baik. Hukuman Allahu tabaraka wa ta'ala. Kalau seseorang yang berada di atas petunjuk dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, dia tidak akan menerima. Dia tidak akan menerima cara-cara dan langkah-langkah seperti ini. Apalagi kalau kemudian yang kita bawakan ayat Al-Quran, yang kita bawakan adalah manhajus salaf, yang kita bawakan adalah bersama ulama. Tentu ini adalah penipuan besar di tengah-tengah umat. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan dilakukan. Ini adalah metode dan langkahnya setan dalam menyeru untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya tentu kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian melakukan hal itu dalam perjalanan hidup kita. Ahibbati fillah. Termasuk barakallahu fikum, dari perbuatan syayatin menghiasi, yaitu menanamkan, menghiasi, wazayyana likathirin mimman ladaihim ilmun umuran tukhalifu syar'allah. Setan terus berbuat menghiasi, menghiasi, menghiasi, menjadikan indah, indah, manis, enak dipandang, yaitu barakallahu fikum, perbuatan-perbuatan dalam pandangan ilmu yang hak ini adalah menyelisihi syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Kaifal mithal, contohnya, kama habbaba ilaihim syarbal khamr, dihiasi oleh setan-setan betapa asyik lezatnya, flynya minum khamr. Dan wa habbaba ila ba'dhin nisa at-tabarruj was-sufur, seperti ditanamkan pada wanita, wanita keindahan, keelokan, kecantikan, enak dilihat, mengundang pandangan kaum lelaki, adalah at-tabarruj, bersolek barakallahu fikum dengan berbagai macam was-sufur, kemudian memperlihatkan wajah-wajah mereka yang elok itu kepada siapapun juga. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lebih lagi kalau berpakaian dengan berpakaian yang membentuk auratnya, bahkan dengan pakaian yang bisa barakallahu fikum dilihat auratnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini barakallahu fikum adalah seruan setan menuju bermaksiat kepada Ar-Rahman. Termasuk dari perilaku tazyin setan adalah wa zayyana lahum zulmal ghairi fid dima'i wal a'radi wal amwali huwa diwan alladhi la yatrukuhu Allahu hikmatan minhu wa adlan. Wahakadha da'a syaitanul bashariyah kullaha ila fi'lil fawahis wal kabair wal dhunub. Maka beliau mengatakan rahimani wa rahimakumullah, setan menghiasi perbuatan zulm. Perbuatan kezaliman itu seolah-olah ini adalah sebuah keadilan. Ini adalah sebuah pembelaan terhadap hak, pembelaan terhadap dakwatul sunnah wa dakwatul salafiyah, dengan berbuat zalim satu pada darah saudaranya atau a'rad kehormatan saudaranya, wal amwal harta benda saudaranya. Dihiasi. Barakallahu fikum. Ini adalah kejahatan rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Dan ini adalah perbuatan setan yang tidak boleh seseorang untuk melakukannya. Berbuat zalim sekecil apapun kepada siapapun akan berpengaruh terhadap hubungan kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allahu Jalla wa Ala akan berbuat terhadap orang yang berbuat zalim itu. Barakallahu fikum. Allah memperhitungkan perbuatannya. Allahu Jalla wa Ala tidak membiarkan hambanya itu dizalimi. Sebagaimana dia telah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Sungguh kata Allah Jalla wa Ala, aku telah mengharamkan diriku untuk berbuat zalim. Dan aku telah mengharamkan kezaliman itu atas kalian. Janganlah kalian saling zalim menzalimi. Urusannya besar. Betapa sering Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau berbuat zalim kepada saudara akan bisa menggerogoti amal soleh seseorang. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan tegas, man ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas haitsu ma yuhibbu ay yu'ta ilaihi. Siapapun yang ingin dimasukkan, dipelihara dari neraka, dimasukkan di dalam surga, hendaklah kematiannya itu mendatanginya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah, yang kedua ini, hendaklah dia berlaku, berbuat dalam hidup dengan sesamanya dengan cara yang baik dan bagus. Dia senang diperlakukan demikian, maka itulah jalan dia memperlakukan saudaranya. Urusannya besar. Orang yang berbuat zalim terhadap kehormatan saudara, barakallahu fikum, urusannya adalah besar. Rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengatakan bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang kelak datang dengan pahala solat, pahala zakat, pahala puasa. Di dunia, dia telah mencaci ini, mencaci maki itu, menuduh ini, menuduh itu, memukul ini, memakan harta yang itu, menumpahkan darah. Semuanya datang mengambil barakallahu fikum bagiannya. Kalau amblas amal solehnya, tabungan-tabungannya tidak bisa dipakai menyelesaikan urusannya, kejelekan orang itu yang akan ditimpakan kepadanya. Urusannya besar, ahibbati fillah. Jangan mencoba untuk menggerogoti kehormatan saudara. Jangan, barakallahu fikum, menzalimi saudara dengan cara menjatuhkan kehormatannya. Urusannya panjang dan besar. Tidak hanya di dunia engkau berurusan, Allahu Jalla wa'ala akan menimpakan kepadamu apa yang itu anda tuduhkan sebagai kejelekan terhadap saudaramu. Namun akan berbuntut sampai pada kehidupan alam barzakh dan alam akhirat. Kita, ini adalah musibah dalam agama. Musibah dalam agama, barakallahu fikum. Tidak ada langkah dan cara untuk menghadapi musibah di dalam agama kita seperti ini kecuali harus bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Tidak ada langkah untuk menghadapi musibah seperti ini kecuali bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kesimpulan di dalam dakwatu asy-syaitan ila ma'siyatir rahman, imani wa rahimakumullah, bahwa setan itu akan berusaha bagaimana seseorang itu gagal dari belajar ilmu nafi', belajar ilmu yang bermanfaat. Manusia itu gagal dari mengamalkan ilmunya rahimani wa rahimakumullah. Kedua, setan terus berusaha agar seseorang itu gagal dari melaksanakan al-fara'id, kewajiban-kewajiban di dalam hidup dari syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, digagalkan oleh syaitan. Ketiga, menggagalkan dia untuk tampil barakallahu fikum menjadi orang yang menyeru kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran rahimani wa rahimakumullah. Ketika sampean mengingatkan, ya akhi, apa yang Anda lakukan ini dengan mencela, mencerca saudara, kan tidak sesuai dengan tuntunan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah itu, loh, kamu nasihati saya ini, kamu sudah belajar kapan? Belajar apa tidak? Kamu sudah bisa baca Al-Quran atau tidak? Dibunuh karakternya, direndahkan, didonkan mentalnya. Ini pekerjaan setan untuk menghalangi kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini pekerjaan setan, barakallahu fiik. Wong sampean itu, ya, sampean baru belajar loh. Kartu merahmu ada di kantong saya. Awas loh. Misalkan ya, ini mau mengingatkan saja, misalkan dia temannya, ya akhi, apa yang sampean lakukan ini, ya menurut saya tidak benar, karena ini nasnya jelas. Bukan malah dia mau menerima nasihat itu. Padahal kita tahu yang namanya kita manusia tidak akan pernah lebih tinggi dari nasihat. Karena nasihat itu adalah agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak akan pernah menjadi orang yang lebih tinggi dari nasihat. Suatu saat kita sering memberikan nasihat, suatu saat juga kita akan dinasihati. Kan begitu perjalanan hidup, barakallahu fikum. Tapi setan akan berupaya untuk kemudian siapapun yang menasihati, ayo lakukan. Ya, tadi kita gambarkan, ya dibunuh karakternya, didonkan mentalnya. Ya Allah. Kan ya cuma langsung diem. Karena memang mentalnya didonkan. Kamu itu belajar di mana sih? Berapa hafalanmu? Berapa ya juz hafalanmu? Hah. Lemung ditanya demikian, dia datang cuma ingin mengingatkan saudaranya. Cinta kepada saudaranya. Karena memang benar dia melihat melakukan kesalahan. Dia datang menasihati. Tetapi didonkan mentalnya, dibunuh karakternya, direndahkan, dihinakan. Tujuannya, ini pekerjaan setan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk dari pekerjaan setan adalah menghalangi kita untuk berdakwah, menyampaikan ilmu kepada manusia rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk diantaranya adalah bagaimana orang-orang jangan sampai menghadiri majelis-majelis kebaikan. Jangan sampai dihalangi dengan berbagai macam cara. Kemudian termasuk dari langkah mereka adalah mencegah jangan sampai ada para pemuda, para pemudi, shigharan wa kibara, anak kecil ataupun orang tua, untuk bertaasi, berteladan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai berteladan diarahkan kepada bintang film tarula, atau kepada petinju, atau apa namanya, ya bela diri, ya jagoannya atau bintang apa sepak bola atau ini, ke arah situ diarahkan. Setan yang punya pekerjaan barakallahu fikum di dalam hidup. Ini gambaran bahwa ternyata di dalam hidup kita ini bersama ilmu agama ada seruan-seruan menuju bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seruan-seruan menuju bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak ada langkah yang harus kita lakukan kecuali menyiapkan diri menjadi bala tentaranya Allah Jalla fi'ula. Menyiapkan diri untuk menjadi tentaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh mengeluarkan segala kemampuan untuk menebar kebaikan, menyampaikan kebaikan ke tengah-tengah umat. Maksudnya, setelah engkau belajar ilmu wahai saudaraku dan saudariku, setelah engkau mempelajari dan mengamalkan ilmu, buka di dalam hidup. Ada kebaikan besar yang dipersiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu melalui tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Engkau bangkit untuk menebar kebaikan itu barakallahu fikum. Untuk menyebar kebaikan itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya Ustaz, saya tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa baca Al-Quran saja masih harus dibimbing oleh istri misalkan. Atau ada kesusahan. Terus bagaimana cara saya membagi ilmu? Subhanallah. Engkau berdakwah dengan cara bilhal, amal, praktek hidup yang baik. Sebagai petani, sebagai ini, sebagai itu. Memperlihatkan tuntunan-tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hidup. Seorang wanita ketika dia pergi ke pasar, kemudian dia ke tempat belanjaan misalkan, dia perlihatkan akhlak. Salam, senyum, barakallahu fikum, menyapa semua orang. Ya, yang wanitanya, kemudian rijal juga demikian. Dengan perangai dan akhlak. Itu semuanya adalah bagian dari dakwah ke ilallah tabarak wa ta'ala. Sampian masuk ke sebuah masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Sampian praktikkan tuntunan-tuntunan Rasul alaihissalatu wassalam padanya. Bil hikmah, dengan penuh hikmah. Maka itu adalah bagian dakwah ilallah tabarak wa ta'ala. Engkau sebagai pedagang apa saja. Mau cilok, mau dawet, mau apa saja. Barakallahu fikum. Jadikan diri sampean itu menjadi orang yang sedang berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Orang beli laki-laki, dia tidak mungkin mau beli mengucapkan salam. Sampean yang lebih dahulu. Assalamualaikum. Ya, barakallahu fikum. Ini adalah dakwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian memberikan senyum kepadanya sambil lalu bertanya, Allahu Akbar. Ketika kita berbuat hal-hal yang baik dengan tuntunan-tuntunan yang baik, maka ini adalah dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Dan kekuatan gigitannya dakwah dengan hal perangai dan perilaku yang baik ini lebih daripada engkau duduk di atas mimbar seperti ini. Engkau berperilaku barakallahu fikum di tengah-tengah masyarakat. Engkau tidak cuek lewat kampung, ya, mengucapkan salam kepada siapapun yang kita jumpai dari saudara kita, sapa. Itu bagian dari dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala. Ringan tapi pahalanya sangat besar. Kah kita mau terlibat dalam urusan yang agung dan mulia ini? Lalu Allah Jalla wa'ala memasukkan kita kepada junduhu, tentaranya, hizbuhu, pasukan Allah Jalla fi'ula. Ya, tentukan kita demikian ingin dianggap sebagai tentara Allah Jalla wa'ala dalam dakwah ini, maka kita harus bersemangat untuk menyebarkan kebaikan kepada siapapun. Barakallahu fikum. Harus punya semangat. Selain kita tajnid, mempersiapkan diri dengan ilmu agama kita pelajari, kita baca bimbingan para ulama, lalu kita harus mewujudkan, ada usaha besar yang kita berikan di dalam hidup buat dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Maka ingat, ketahuilah, tidak ada satupun orang yang berjalan terlibat dalam urusan yang baik, mulai dari sederetan para nabi dan rasul, utusan Allah Azza wa Jalla, kemudian generasi sahabat, terus sampai kepada generasi kita sekarang ini. Tidak ada seorang pun yang terlibat dalam urusan kebaikan besar ini kecuali harus berhadapan dengan seruan syaitan menuju maksiatur rahman. Akan berbagai langkah dan cara dia tempuh. Untuk bagaimana caranya? Ajakan kepada kebaikan hidup terganggu. Ajakan kepada kebaikan hidup itu, barakallahu fikum, berakhir sebagaimana yang telah mereka perbuat terhadap perjalanan dakwah para nabi dan rasul. Maka disinilah ada gambaran apa yang tadi disebutkan dan disodorkan terkait dengan bagaikan memegang bara api, yaitu memegang prinsip agama di dalam hidup. Kita harus berhadapan dengan ujian-ujian dan ujian. Karena ini adalah kebaikan kelasnya tingkat tinggi, maka ujian-ujian di jalannya juga kelasnya tingkat tinggi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, besarnya ganjaran di dalam hidup sangat terkait dengan besarnya ujian padanya. Ketika seseorang mencoba naik ke atas gunung, naik ke tempat ketinggian, dia berada di atas dari yang lain, dia akan menemukan terpaan angin itu lebih dahsyat, lebih mengerikan. Maka di saat Allahu Jalla wa'ala menjadikan seseorang itu, barakallahu fikum, adalah memikul tugas amanat para nabi, tugas para nabi dan rasul. Dalam ilmunya, dalam dakwahnya, dalam amalnya. Berarti kan ini adalah peringkat tinggi di dalam hidupnya. Maka ujian-ujiannya adalah besar, besar, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda menggambarkan akan sebuah perjalanan hidup yang terjadi terhadap orang-orang yang meniti jalan kebaikannya di dalam hidup, mengikuti tuntunan dan bimbingan Allah Jalla wa ala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, ya'ti 'alan nasi zamanun, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu, wa fi riwayatin al-mutamassikun, al-qabidu 'ala dini kal-qabidi 'ala al-jamri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang masa, zaman pada manusia itu, orang yang memegang agamanya, al-qabid bidini, orang yang memegangi agamanya seperti orang yang memegang bara api, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana kira-kira penjelasan hadisnya? Saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin tentang penjelasan hadisnya. Dari hadis itu ada sebagian ulama melihatnya lemah, ada sebagian mensahihkannya. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Albani rahimahullah termasuk mensahihkan hadisnya rahimani wa rahimakumullah. As-Sa'di rahimahullah berangkat dari kesahihan hadisnya menurut sebagian ulama. Hadis ini mengandung dua pelajaran besar. Pelajaran yang pertama adalah khabaron. Di dalam hadis ini ada sebuah informasi wahyu dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Informasi wahyu. Yang kedua irsyad. Ada arahan, ada bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini ada faedah khabaron, informasi berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah irsyad, bimbingan, arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil yaitu khabaron. Berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadis ini fa innahu akhbara annahu fi akhir zaman yaqillul khairu wa asbabuhu wa yakthuru syarru wa asbabuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang kondisi akhir zaman. Dan kita sudah masuk ke dalamnya. Dan beliau akan sebutkan demikian. Barakallahu fikum. Melihat zaman yang kita berada padanya. Mirip seperti apa yang disebutkan dan diinformasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan. Sebab-sebab kebaikan itu yakin. Semakin mengikis. Lalu kemudian wa yakthuru syarru wa asbabu. Kejelekan dan sebab-sebab menuju kejelekan itu bertambah banyak. Di saat itulah kata beliau, al-mutamassiku bidin minna minan nasi aqallul qalil. Orang yang memegangi agamanya di saat itu, kebaikan turun, sebab-sebabnya, kemudian kejelekan semakin menjamur. Maka orang yang akan memegang prinsip agamanya di saat itu, berada pada jumlah yang paling sedikit. Wahadal qalil, sudah sedikit, kata beliau, fi halati syiddatin, fi halatin syiddatin wa masyaqqatin azimah. Orang yang sudah sedikit memegang agama itu, ternyata kondisi dia memegang agama adalah kondisi yang sangat berat. Kondisi yang sangat berat. Barakallahu fikum. Seperti kondisi orang yang memegang bara api. Saya ulangi kembali. Akan datang masa. Kebaikan itu berkurang. Sebab-sebab jalan kepada kebaikan itu berkurang. Karena banyaknya kejelekan. Dan menjamurnya sebab-sebab menuju kejelekan itu. Orang yang memegangi agamanya dari manusia adalah sangat sedikit. Bersamaan dengan sedikit jumlahnya, maka dia berada dalam kondisi yang sangat berat sekali. Berat, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, bagikan orang yang memegang bara api rasanya. orang tuanya tidak suka, kakak-kakaknya, saudari-saudarinya, karena belum mendapatkan hidayah. Ditambah lagi masyarakat yang dia berada padanya, barakallahu fikum, menemukan hal itu. Dia rasakan berat, ditambah bagikan orang yang memegang bara api, min quwwatil mu'aridin wa kathratil fitanil mudhillah, fitanus syubuhat wasyukuk wal ilhad wa fitanus syahawat wansiraful khalqi wasirafil khalqi ila dunya wanhimakihim fiha zahiran wa batina wa da'fil iman wa syiddatit tafarrut likillatil mu'in wal musa'id. Beliau menyebutkan terasa berat memegang kebaikan dan kebenaran itu karena kuatnya para penentang, kuatnya orang-orang yang menentang, kemudian banyaknya ujian-ujian fitnah. Sudah dari sini terlihat penentangan, belum lagi kita harus menghadapi ujian-ujian yang lain dari fitnah syubhat, fitnah syahwat. Lalu manusia upaya untuk memalingkan manusia atau menggeret manusia kepada dunia dan berkecimpung padanya, zahiran wa batina, iman lemah, barakallahu fikum, kengerian, kesendirian itu terasa di saat tidak ada yang menolong dan tidak ada yang membela. Informasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Zuhur jam berapa? Kita cukupkan. Kita istirahat setengah 12. Es. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan, walakin al-mutamassika bidinihi al-qa'ima bidat'i hadihil mu'aradat wal-awa'ik atal allati la yasmadu laha illa ahlul basirati wal-yakin. Beliau mengatakan, namun orang yang memegangi agamanya bangkit untuk menghadapi siapapun yang memberikan penentangan dan yang menghalangi, tidak ada yang akan tabah dan kokoh untuk melakukan hal itu. Kecuali, sekali lagi, diulangi. Kita ulangi lagi. Kecuali orang-orang yang memiliki ilmu agama. Ahlul basirah. Orang yang memiliki ilmu. Orang yang memiliki al-yakin di dalam hidup, barakallahu fikum. Wa ahlul imanil matin. Orang yang memiliki keimanan yang kokoh. Orang yang seperti ini, dalam ujian yang besar dan mengerikan, maka dialah afdalil khalq. Orang yang paling berkarunia di dalam hidup, orang yang paling utama di dalam hidup. Wa arfa'ihim indallahi darajatan, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa a'zamihim indahu qadra, orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang sanggup untuk memikul itu semua kecuali orang-orang yang berilmu dan sampai kepada keyakinan. Wajar kalau dengan ilmunya itu, dengan keyakinan itu, menjadi orang yang agung di sisi Allah jalla wa ala, menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita berharap dengan ilmu yang kita sedang pelajari ini, membentuk kepribadian kita untuk menjadi orang yang siap menghadapi ujian-ujian. Ujian yang besar yang kita rasakan kedua orang tua adalah kemajuan media sosial. Kemajuan media sosial ini adalah ujian yang bersifat menyeluruh. Orang kafir saja kepada Allah mengeluh tentang buruk akibat dari kemajuan media sosial. Kita tidak mungkin akan bisa menyingkirkan, memadamkan, melenyapkan, membumikan, menguburkan. Tidak mungkin. Ini adalah sebuah ujian dari Allah Jalla fi'ula. Kita jadikan ilmu yang kita pelajari ini sebagai modal untuk menghadapinya. Mungkin di antara anak kita ada yang terjatuh ke dalam fitnah besarnya. Sabarkan dirimu. Istiqomahkan dirimu. Ini adalah ujian yang menyeluruh sifatnya. Tidak boleh putus asa. Istiqomah di atas kebaikan ilmu ini. Amalkan insya Allah. Pasti akan berakhir. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu akan ada kelonggaran, ada kemudahan. Kapan? Di saat kita berusaha menjaga syariat Allah Jalla wa'ala. Kita menjaga tuntunan-tuntunan agama di dalam hidup ini. Sekarang berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi Allah Jalla wa'ala mengatakan inna ma'al usri yusra. Ini yang menyenangkan kita. Kita bersama-sama menghadapi ujian ini. Dimanapun, hatta orang kafir merasakan besarnya ujian ini. Kita yang sudah mengenal kebaikan, merasakan betapa mengerikan. Tapi kita tidak mungkin akan menafikannya. Mari kita jadikan sekali lagi modal ilmu ini untuk menjadikan kita terbaik di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ini datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Dialah yang akan mengangkatnya dari diri kita sendiri. Jangan sampai tentu kita melanggar syariat Allah Jalla wa'ala. Kita sebagai orang tua terlibat dalam barakallahu fikum pelanggaran. Akan lemah bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah kita akan sambung barakallahu fikum ba'da zuhur. Melengkapi berita dari Nabi SAW yang bermakna irsyad. Bimbingan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.